Matius paos 24. Wusan punika, ide yang Yesus medal saking priangan agung, raris mekaon. Para sisian idane, raris rawuh, sarwi metuju hang wewangunan priangan agunge. Irike dengan dikering dane, pedasin je entu mekejang. Guru ngorahin cening, sujatin netu sing lakar ado batu angan abesikku ane lakar enu nongos ditongos ne. Sekancan batu ne entu lakar ku gang. Tatkala ide yang Yesus melinggih ring bukit Saitun, para sisian idane pada rauh, tumuli mububawasan ngiring ide. Dane raris matur pitaken sapuniki, indayang je nikayang ring titiang, malih pidan paenikane punike pacang kesidan, tur napi sane pacang dados cirin rauh gurune miwah pemuput jagate. Pesaur idane, pada yatnain je deweke, apang ede kanti cening bakat apus anak. Sewireh lakar liu ado anak teko nganggon adan gurune tur ngucap kene. Tiang ene sang prabu ane kejanjiang entu. Tur uliat entu anaki pado keno kapus. Cening lakar ningoh kugan anak mesiat pak pesan. Muah ortan anak mesiat ejoh pesan. Dikalane entu, yat nain je dewek ceningi, tur ede cening runtang. Sewireh unuki entu musti lakarade, nanging entu tonden pemragatni. Bangsa lakar ngelawan bangsa, keprabon lakar ngelawan keprabon. Dini ditu lakar ade sayah gede muah linuh. Paunukane entu mekejang, tekane tan bino buku pengawit sakit anaki nyakit ngelah pianak. Kalo entu, cening lakar kejuk tur keserahang apange kesengsarain tur lakar matiange. Cening lakar kegetingin ban manusane mekejang, uli krano cening dadi sisian gurune. Liu anak ane pado murang agamo, tur anaki entu lakar saling petujuhang muah saling getingin. Buene, liu ado nabi palsu teke, ane ngeranayang kepercayaan anaki liu pado paling. Sewireh ngancan ngeliunang kedurakan anaki, dadine, kapitresnan anakiku ngancan puno. Nanging nyenje ane nyidayang pageh kadi kepemragat, anaki entu lakar kerahayuang. Orte rahayu unduk ide sang yang widiwase ngadegang pemerintahan idane, lakar ke ortayang ke sekuub gumine, apa ngedingehe ban manusane mekejang. Sesubane entu, mare teke pemeragat gumine. Cening bakal ningalin bencano ane gede, nyeleg ditongosi ane suci. Buka ane subo kewarahang ban Nabi Daniel, sang sane mausin mangdongin cepang paindikane puniki. Dikalane entu, anake ane di wewengkon Yudea, apa ngepado rarud ke gunung. Anake ane nuju di loteng umahne, edo pesan tuun, mecelep ke umah meten buat nyemak pegelahani. Anake ane sedek di tegalne, edo pesan buin mulih buat nyemak penganggone. Sengkalo pesan anak ade nuju beling muah menyonyoin di kalane entu. Ngastawa je, tunas apange pejalan ceningi rarud, ede nuju di masan ujane, wiadin didine sabati. Krana kayangi entu, lakar ade sengsara ane gede pesan. Uli pengawit jagati kekardi ban ide sang yang widiwase, kanti kayang jani tonentain ado bencana buku kito gedene, tur tusing bakal ado buin. Nanging ide sang yang widiwase subo mecutetin masane entu. Yen tusing kito, sinah tusing ado manusia ane nyidayang hidup. Nanging melantaran paro kaule pepilihan idane, masane entu lakar cutetang ide. Kalau entu yen ado anak ngurahin cening, ene apo sang prabu ane kejanjiang ado dini. Wiyadin, Ide ado ditu. Ado pesan guguna. Sewireh liu lakar ado teke, anak ade ngaku-ngaku sang Prabu ane kejanjiang ban ide sang yang widiwase, muah nabi-nabi palsu, ane lakar ngadakang perciri ngangobin, muah ane tawah-tawah. Yen kapo kepreside bane, ia misadio ngapus paro kaula seselikan ide sang yang widiwase. Ingetang je, guru subo mauluin ngorahin cening. Wiadin, yen ado anak ngorahin cening, tinggalin je, ido di Tegal melakangi, ado je cening gegison kemu. Wiadin yen ora hange, ido mengkop dini, ado pesan guguna. Sewireh sang putra ning manusia utusan ide sang yang widiwase, bakal rauh buko kilapi mekebiar di langiti, uli tangguh kangin ngantek kau. Dijeje ado bangke, pedas goake ditu pado pesliwer. Tusing jebuin lamun apo meklone, sesubane masan sengsarane entuliwat. Matan aine lakar dadi rem-rem, bulane tusing mesunaran, muah bintang-bintange lakar pecepol-pol uli di langiti, tur seluwiring ane mewisese di langiti, mekejang pado genjong. Kalo entu, cirin ide sang putraning manusia utusan ide sang yang widiwase lakar ngenah di langiti, tur suku-suku bangsane digumini mekejang bakal ngeling, tur ia pado ningalin sang putraning manusia utusan ide sang yang widiwase tedun digulemi, kedulurin ban kuasa muah keluihan agung. Trompeti ane gede lakar kesuarayang, tur ide bakal ngutus paro malaikat idane medal nyatur desa, buat munuhang kaula seselikan idane uli tanggun gumine, kanti ketanggun gumine ane lenang. Melajah je uli punyan kutuhi. Jening ajak mekejang subo pado nawang, yen carang-carang punyan kutuhi ane subo pado ligir laut nyumunin mekedapan, ento cirin masan ujane subo teke. Keto masih yen cening subo ningalin ciri-cirine ane orahang guru ibusan, apang cening nawang, ento meteges masane subo pak, tur subo enggal lakar teke. Ingetang je, sekancan paunukane ento lakar kesidan, setonden anake ane hidup jani ene mekejang mati. Langite muah gumine lakar sirne, nanging raos gurune lakar langgeng selawas-lawasnya. Nanging unduk tekan dine muah penemayane entu, tusing ade anak nawang. Yadian paro malaikati di suargan, yadian ide sang putre masih tua reje uni. Tuah ide sang aji dogen anewikan. Sang putra ning manusia lakar rauh uli ide sang yang widiwase, patuh buku tekan blabari dugas masan daninu. Krano patuh buku dugas tonen teke blabar agungi, anake pado medar lan nginum, nganten lan kaantenang, kanti teked penemayan daninu menek ke kapali. Mekejang anake tusing ado anenawang apo anelakar teke, kanti teke blabari nganyudang anake entu mekejang. Buko keto masih lakar kedadiannya masan rauh ide sang putraning manusia utusan ide sang yang widiwase. Dikalane entu, ado anak ajak kedadu di Tegal ni, ane aukud lakar kambil, nanging ane lenan lakar kekutang. Ado anak luh ajak kedadu sedek niles jagung, ane aukud lakar kambil, nanging ane lenan lakar kekutang. Entu krane pado yat nain je dewek ceninge, reh cening tusing nawang didinane ane encen penembahan ceninge lakar rauh. Sekewalo ingetang je paunukane ene, yen anake ane ngelahang umahe nawang lakar adem maling teke, pedas ia mejage, apang ede kanti dustane man mecelep mulihan. Entu kranane, Pada yat nain je cening turuas pada je. Krana ide sang putraning manusia utusan ide sang yang widiwato entu. Laka rauh di penemayan ane tuaro pita nang cening. Sujatine enyenke ane kesambat parekan ane setio turduag. Ia ane keserahin wewenang oleh gustine buat ngenterang timpal-timpalne peturu parekan. Muah ane lakarnya carang dedaran dikalane kepai celungsuran. Bagio pesan parekane entu ane dikalan gustine rauh. Ia dapat tange sedeng geleng nyalanang ane dadi teteganani. Guru ngorahin cening. Sujatine gustine lakar nglugrahin ia wewenangin terang sekancan kesugihan gustine. Nanging yen parekane entu jelemo corah. Ia lakar mepinah-pinah kini. Gustin ideweke mekelu tusing bakal rau. Ditu laut ia nigtik timpal-timpal ni. Muah mepeste mepunyah-punyahan ngajak anak ane demen memunyah. Sedek dino anu, didinane ane tuaro pita nange, gustine nadak rau. Ditu gustine lakar nektek parekane ane corah entu. Ia nampi pikolih patuh teken anake ane mapi-mapi. Ditu ia lakar ngelingkanti kriat-kriat giginne.